mamu o mama mama pasra na mamu o mama mama pelindung hidupku mama melayangmu hangat menyayang berjuang. Cinta sempurna mama tiada di dalam dunia ku cinta sebagai mama mama aku namamu mama mama mesra namamu mama mama.